Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabiyyi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Masjid Baitul Ihsan yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sejenak kita istirahat sambil mengkaji hadis-hadis Nabi dengan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi. Kajian kita hari ini pada babul muraqabah. Muraqabah itu pengawasan. Maksudnya adalah pengawasan Allah terhadap hambanya. Dalam ayat-ayat Al-Quran banyak sekali disebutkan bahwa Allah selalu mengawasi hambanya. Misalnya dalam surah Asy-Syu'ara ayat 218 dan 219. Alladhi yaraka hina takumu wa taqallubaka fis sajidin. Allah lah yang mengawasi, melihat kamu ketika kamu berdiri, ketika kamu mundur-mandir bersama orang-orang yang sujud kepada Allah. Bahkan dalam surah Al-Hadid lebih tegas lagi, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu selalu bersama engkau, selalu bersama kamu, aina ma kuntum, di mana saja kamu berada, Allah akan melihat kamu, Allah akan mengawasi kamu. Ya. Makanya orang yang mungkin terbebas di dunia dari pengintaian manusia, dia tidak akan terbebas dari pengawasan Allah. Orang yang bisa bebas dari tuntutan jaksa, dia tidak akan bebas dari tuntutan Allah. Kalau dia seorang yang bersalah. Dalam surah Al-Fajr ayat 14 lebih tegas lagi Allah mengatakan, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhan kamu, mirsad itu adalah pengintai, orang ya mengintai, mirsad pengawas. Allah Tuhan kamu selalu mengawasi perbuatan kamu. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pengawasan Allah terhadap manusia. Salah satu sarana untuk melatih diri kita untuk merasakan bahwa Allah itu mengintai kita, Allah itu mengawasi kita, adalah ibadah puasa yang sebentar lagi insya Allah akan kita kerjakan. Allah akan mengawasi kita. Apakah kita benar-benar puasa atau tidak? Di hadapan manusia boleh juga, boleh jadi kita ya, ada manusia yang kelihatannya perutnya gede, tapi dia puasa. Ada yang perutnya kempes, tapi dia tidak puasa. Ini di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah tidak bisa ada penipuan-penipuan seperti itu. Ya, meskipun kempes, kalau tidak puasa ya tidak puasa. Meskipun perutnya gede, tapi kalau puasa, tetap puasa. Ini salah satu latihan, salah satu ajaran untuk menyadarkan diri kita bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Taala. Hadis yang pertama yang berkaitan dengan pengawasan Allah ini hadisnya cukup panjang, tapi cukup mendalam juga. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini juga hadis dikenal dengan hadis iman, Islam dan ihsan. Hijaih iman, Islam dan ihsan. Maka para ulama dulu kabarnya ketika membangun masjid itu selalu ada cukupnya 3 kali, itu umum melambangkan iman, Islam dan ihsan. Ini sebutnya cukup 1, maka cukup diambil ihsannya saja. Maka masjid ini cukup dinamakan Baitul Ihsan. Nah, apa nanti ihsan itu? Bukannya akan diterangkan. Suatu saat ketika Rasulullah bersama para sahabat, biasa saat sholat duduk bersama sahabat, mungkin kira-kira seperti inilah sebenarnya. Jadi kalau bapak-bapak sebagai sahabat, ya saya sebagai nabi itu, ya seperti aja bapak-bapak itu. Tiba-tiba ada orang datang, nggak tahu dari mana dia orang datang. Biasanya orang datang itu kelihatan, ya ada kelihatan mukanya capek dan sebagainya. Di negara orang Malaysia mungkin bajunya ada kena sedikit debu. Ini ya bersih. Datang langsung menghadap Nabi, duduk, lutut orang yang datang itu nempel dengan lutut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tangan orang tadi memegang paha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kanan memegang paha Rasulullah yang sebelah kiri, yang tangan kiri memegang paha Rasulullah sebelah kanan. Para sahabat yang lain heran, ini orang nggak tahu dari mana, kami nggak kenal kok, duduknya langsung berdempetan, bahkan megang kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung kemudian bertanya, ya Rasulullah, akhbirni ani iman, wahai Rasulullah, beritahukan kepada aku apa yang namanya iman. Rasulullah kemudian menjawab, bahkan dalam riwayat itu bukan mengatakan ya Rasulullah, ya Muhammad, ya begitu. Akhirnya ahli Islam, ada riwayat mengatakan iman dulu, ada yang mengatakan Islam dulu, sama aja nggak apa-apa. Apakah ini yang kita dulukan iman? Iman itu apa? Rasulullah menjawab, an tu'mina billahi, engkau percaya kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, kepada qadar yang baik dan yang buruk. Itu jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa komentar orang tadi? Sodaqta, ada benar. Para sahabat yang datang heran, ini orang bertanya kok malah membenarkan. Kemudian tanya lagi, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahukan kepada aku apakah Islam itu. Rasulullah menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kamu bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimus shalah, dan kamu mengerjakan salat. Wa tu'tuz zakah, kamu mengeluarkan zakat. Wa tasum Ramadan, dan kamu berpuasa pada bulan Ramadan. Wa tahujjul baita in istata'ta ilaihi sabila, dan kamu pergi haji kalau mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Itu jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa komentar penanya tadi? Sudah tak benar kamu wahai Rasulullah. Para sahabat heran lagi. Ini bertanya apa muji orang ini? Ya. Udah bertanya kok membenarkan. Yang ketiga, ya Muhammad, tanya lagi. Akbirni anil ihsan. Beritahukan kepada aku apa yang namanya ihsan. Ini ada masjid Baitul Ihsan. Ihsan itu apa? Rasulullah menjawab, anta'budallah ka'annaka tarahu. Kamu beribadah, menyembah pada Allah seolah-olah kamu melihat Allah, tapi enggak bisa melihat. Fa'ilam takum tarahu fa'innahu yaraka. Apabila kamu tidak dapat melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Ini kaitannya dengan bab muraqabah, bab pengawasan. Allah melihat kamu dalam konteks ini memang dalam hal ibadah, tapi sebenarnya Allah melihat hambanya, mengawasi hambanya, bukan hanya ketika hambanya beribadah, tapi ketika maksiat pun Allah melihat hambanya. Tapi ketika bermaksiat, Allah melihat, itu tidak disebut dengan ihsan. Yang ihsan adalah kita beribadah, kita tidak dapat melihat Allah, justru Allah lah yang melihat kita. Dijawab lagi, saudara kamu benar. Heran lagi. Kemudian ada pertanyaan yang keempat. Akhirnya hari saat kapan datangnya kiamat? Apa jawaban Rasulullah? Yang ditanya, maksudnya kami tidak lebih pandai daripada yang bertanya. Jadi kami tidak tahu kapan datangnya kiamat. Rasulullah itu tidak tahu kapan kiamat akan datang. Maka kalau ada orang mengklaim dirinya tahu kiamat akan datang tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, itu tentunya lebih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tersebut untuk konteks zaman sekarang adalah orang yang paling bohong di dunia. Dulu ada orang bernama Rashid Khalifah, insinyur pertanian Rashid Khalifah, yang menceritakan tentang rahasia angka 19. Kemudian ujung-ujungnya dia bisa meramal kapan datangnya kiamat. Ini di Amerika itu. Aslinya orang Sudan. Tapi konon kemudian mati terbunuh dia itu. Ya. Rasul Khalifah. Banyak orang bisa terkagum-kagum dengan ramalannya itu. Padahal kalau kita lihat, Rasulullah sendiri tidak tahu kapan akan datang kiamat. Apalagi yang bukan Rasul begitu. Ya. Akhirnya apa? Karena Rasulullah tidak dapat menjawab, penanya menanyakan, coba ceritakan tanda-tanda datangnya kiamat. Rasulullah menjawab, ya, tanda-tanda datangnya kiamat disebutkan di sini. Pertama, antaidal amatu rabbatah. Apabila ada budak wanita melahirkan tuannya, ini penafsirannya macam-macam. Ada budak wanita melahirkan tuannya, salah satu penafsiran ini berarti pada masa akhir-akhir menjelang kiamat banyak perbuatan. Ketika budak wanita di digauli oleh tuannya dan melahirkan anak lelaki misalnya, maka anak lelaki ini seharusnya merdeka. Nah inilah, ini sama pengertiannya bahwa seorang hamba saya wanita melahirkan tuannya. Itu. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, ya mungkin benar mungkin salah. Ya. Ada anak yang memperbudak ibunya sendiri. Itu penafsiran juga itu. Kalau sudah ada anak yang memperlakukan ibunya seperti seorang tuan memperlakukan hamba sahayanya, itu. Ini salah satu penafsiran juga. Nggak tahu apa sekarang sudah ada atau belum itu. Tanda yang kedua, ya, wa antara sifat al-murata al-alata ri'a as-sya' yatatawaluna fil bunyan. Kamu akan melihat orang-orang yang tidak pakai sandal, orang-orang yang tidak berpakaian, orang-orang yang miskin, pengembala kambing, semuanya sebutan untuk orang-orang kelas bawah, kelas gendeng. Tiba-tiba dia tahu mana filmnya, berlomba-lomba tinggi-tinggian rumah. Ini mungkin yang disebut dengan orang kaya baru. Kemarin sore masih kiri, sekarang sudah naik ke Bali gitu. Nah, apa sudah ada sekarang kira-kira? Mungkin sudah ada. OKB-OKB itu tanda-tanda akan datangnya kiamat. Terus Allah tidak menyebut lagi, bukan berarti tidak ada tanda lagi. Hanya disebut dua aja di sini. Kemudian sumbang tolak, kemudian orang tadi punanya pergi. Bahkan kemalian yang kami tinggal tidak lama, kata Sayyidina Umar. Semoga kemudian Rasulullah bertanya, ya Umar, wahai Umar, kamu tahu atadri manusia ini? Siapa yang bertanya tadi? Untuk saya menjawab, kata Sayyidina Umar, Allahu wa Rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Apa kata Rasulullah selanjutnya? Wa innahu Jibril, tadi itu yang datang ke Jibril itu. Atakum yu'allimakum amra dinikum. Dia datang untuk menghargakan agama pada kalian semuanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ada orang di Bekasi seperti yang saya tulis dalam buku saya, ya, fatwa-fatwa imam besar Masjid Istiqlal itu. Ada orang menganggap gurunya sebagai malaikat. Saking mungkin menghormatinya, menganggap gurunya itu adalah malaikat. Benar gak cerita-cerita ini? Malaikat itu memang makhluk yang dapat berubah bentuk, bisa menjadi manusia. Tapi dalam majlis Rasul tadi, kalau itu betul majlis Rasul, sekarang ada di Condet atau di besar Minggu itu ada majlis Rasul, Allah Allah bagaimana orang? Ya, apa ada Rasulullah di situ? Kalau disebut majlis Rasul, kalau tadi betul, memang Rasulullah ada di situ. Itu sahabat yang lain itu nggak tahu kalau ini malaikat, kecuali setelah diberitahu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kalau ada orang ngaku, saya baru ketemu malaikat tadi malam. Dari mana kamu tahu malaikat? Kamu tahu bahwa itu malaikat? Ya dia mengatakan, dia katanya Jibril. Loh siapa juga bisa mengatakan saya Jibril? Dia juga bisa mengatakan seperti itu. Setan. Jadi makhluk itu ada malaikat, ada jin, ya, ada manusia. Nah setan di mana? Malaikat. Makhluk yang selalu taat kepada Allah, malaikat. La ya'sunallaha ma'amalahum wa yaf'aluna ma'yumaru. Ada jin. Jin itu ada yang taat kepada Allah, ada yang tidak taat kepada Allah. Yang tidak taat itu namanya setan. Manusia. ada yang tidak taat. Yang tidak taat itu juga namanya setan. Jadi setan itu mungkin manusia, mungkin juga jin. Siapa yang tidak taat kepada Allah itu namanya setan, baik manusia maupun jin. Cuma kita sering memahami kalau yang namanya setan itu yang makhluk halus. Padahal makhluk kasar juga setan banyak. Nah, setan yang terdiri dari jin itu dapat mengaku saya ini Jibril, seperti yang nempel pada dia menutup itu. Kenapa bu dia menutup itu? Katanya namanya itu Samsuriyati itu. Kemudian disebut Lia Aminuddin, belakangan menjadi Lia Eden. Eden apa ya? Eden. Jadi sekarang kalau ada orang mengatakan saya didampingi malaikat, itu manusia yang paling bohong di dunia. Dari mana kamu bahwa itu adalah malaikat? Ini para sahabat sampai Sayyidina Umar sendiri itu nggak tahu kalau yang datang ini malaikat. Baru tahu setelah dia pergi, itu tadi yang datang adalah malaikat Jibril. Baru tahu. Kalau baru tahu, waduh kalau sekarang jangan tak diberi ini beri ini belum gitu. Wow, udah pergi malaikatnya itu. Yang kedua, ini pertama kali. Malaikat itu makhluk yang bisa menjelma seperti manusia. Kalau bentuk aslinya itu, Al-Quran mengatakan, ya ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin matna wa thulatha. Surat Fatir. Sayapnya banyak sekali sampai ada yang sampai 600. Rasulullah pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Pulang itu sampai dan lilin selimutilah satu. Karena melihat malaikat dalam bentuk aslinya, makanya alhamdulillah kita itu nggak lihat malaikat. Kalau lihat malaikat ini takut terus kita itu. Untungnya kita nggak melihat malaikat. Di samping kiri kanan ada malaikat, kita nggak lihat. Nomor dua dari pelajaran ini adalah kita boleh bertanya meskipun kita sudah tahu, dalam rangka apa? Agar yang lain menjadi tahu. Maka jangan malu-malu pak. Meskipun udah tahu, tanya apa pak? Perlunya apa? Mungkin yang lain belum tahu. Biar Ustaz menerangkan gitu. Nah ini kayak gini. Yeah. Malaikat Jibril tahu apa itu iman, apa itu Islam, apa itu Ihsan. Tapi sengaja bertanya supaya Rasulullah menerangkan kepada para sahabat. Maka kita pun boleh kalau sudah tahu bertanya. Kalau kawan-kawan kita belum tahu, supaya yang ditanya menerangkan ini dan itu. Di sini disebutkan ada iman, ada Islam. Nah, orang bertanya, Pak, bedanya Islam dengan iman itu apa? Ya. Kadang-kadang ada ayat yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kok enggak disebutkan ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang yang berislam gitu. Tadi kan beriman itu berislam gitu. Nah, begini. Kata iman dan Islam kalau disebut secara terpisah. Ya. Perhatikan ini. Kalau disebut secara terpisah, wahai orang-orang yang beriman. Nyebut saja. Ini artinya juga orang-orang Islam. Kalau disebut secara terpisah antara iman dan wahai orang-orang Islam. Kalau disebut seperti itu secara tersendiri, maka itu artinya juga wahai orang-orang yang beriman. Jadi kata Islam dan iman kalau disebut secara tersendiri, Islam sudah mencakup iman, iman sudah mencakup Islam. Wahai orang-orang Islam, artinya wahai orang-orang yang mukmin. Wahai orang-orang yang beriman, artinya juga wahai orang-orang Islam. Sama. Kalau disebut secara sendiri-sendiri. Tetapi kalau disebut secara berbarengan seperti dalam hadis ini, apakah iman dan apakah Islam? Maka iman itulah adalah amal-amal batiniah, ya. Sedangkan Islam adalah amal-amal lahiriah, berikrar syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, itu lahiriah semuanya. Sedangkan iman adalah amal-amal batiniah. Ini kalau disebut secara bersama-sama. Tapi kalau disebut secara terpisah, maka Islam sudah mencover Islam, dan Islam sudah mengcover iman. Bapak dan Ibu, masih ada waktu 10 menit, barangkali ada pertanyaan silakan. Yang ingin mengajarkan kepada teman-temannya yang belum tahu. Ada pertanyaan? Silakan. Masih ada waktu 10 menit, ya. Ya. Silakan. Ya. Ya, jangan berulang dulu temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustaz menerangkan mengenai iman dan Islam. Apakah secara singkat bisa disebutkan bahwa iman itu ada rukun iman dan Islam rukun Islam? Iman rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Apakah itu cukup? Baik. Terima kasih. Memang di sini tidak disebutkan oleh Nabi kata-kata rukun itu. Ya. Memang Nabi di sini menyebutkan ketika ditanya apakah iman? Iman adalah kamu percaya kepada Allah, kepada malaikat, kepada rasul-rasul, kepada kitab, kepada hari akhir, dan yang keenam kepada takdir. Di sini memang tidak disebut oleh Rasul tentang misalnya arkanul iman, ya. Kemudian dari mana kata-kata arkan iman itu dirumuskan oleh para ulama? Makanya kemudian di sana ada yang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan rukun iman itu satu aja. Ada yang mengatakan demikian. Apa itu? Percaya kepada Allah. Kalau orang percaya kepada Allah, percaya kepada apa aja? Ada yang mengatakan demikian. Ada yang mengatakan dua saja. Karena beberapa kali mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir disebut dua. Kan di sana ada perbedaan ulama. Ya, tapi di sini Rasulullah menyebut 6. Mayoritas ulama mengatakan kemudian pilar-pilar iman itu ada 6. Ya, yang tadi itu. Memang Rasulullah enggak menyebutkan pilar. Nah, tentang Islam tadi kita digaris mungkin. Tapi di hadis lain Rasul mengatakan buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pilar. Nah, disitulah kemudian para ulama mengatakan arkanul Islami khamsatun, rukun Islam ada 5. Ya. Jadi kesana kemudian dirumuskan oleh para ulama. Baik, ada lagi pertanyaan? Ya. Silakan. Nah, di sini bapak-bapak ada tadi sebutan antali dan ammatu rabbataha. Kalau sudah ada budak perempuan melahirkan tuannya, ini berarti menurut salah satu penafsiran itu nanti menjelang kiamat tanda atau tanda kedua banyak perbudakan. Perbudakan itu bagaimana? Apa Islam membenarkan? Islam justru mengharamkan perbudakan. Perbudakan itu apa? Bagaimana terjadi? Ketika orang Islam berperang melawan orang-orang kafir, orang-orang Islam sebagian ditawan oleh orang-orang kafir. orang-orang kafir, tentara kafir ditawan oleh sebagian orang-orang Islam. Nah, ada laki, perempuan dan sebagainya. Nah, dalam hukum perang seperti ini, kalau orang Islam di sana dijadikan budak, nah, maka orang kafir yang tidak tawan jadikan budak. Begitu. Jadi apa mungkin terjadi perbudakan? Mungkin terjadi perbudakan. Meskipun Islam mengharamkan. Yes. Mengharamkan kalau ada orang Islam menjual, ya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari ada 3 orang yang nanti tidak akan diberi rahmat oleh Allah. Salah satunya adalah, ya. Ada 3. Ya. Orang yang menjual orang merdeka menjadi budak, duitnya dimakan. Itu orang yang nanti di akhirat tidak akan mendapatkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 orang. Satunya lagi adalah orang yang memilih pemimpin. Dia tidak memilih pemimpin itu kecuali karena diberi duit. Ini juga enggak akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam melarang perbudakan. Artinya apa? Memulai membuat menjadikan manusia menjadi dari budak. Islam melarang. Tetapi kalau ada orang Islam diperbudak oleh orang kafir, dia sebagai tawanan perang. Sementara orang Islam punya tawanan perang, orang-orang kafir, maka mereka boleh diperbudak karena orang Islam di sana dijadikan budak. Ya. Kalau ada budak, nanti dijual siapa mau beli? Nah. Ini gendut, mahal banyak misalnya itu. Ini kerempeng 1 juta. Ini perempuan untuk nyuci, untuk masak kaos nggak beli semuanya. Nah, yang perempuan itu, misalnya namanya siapa Elizabeth, orang itu kan budak namanya, ini kafir ini. Kalau sudah dibeli oleh orang Islam, tuannya orang Islam itu halal mengumpuli budak perempuannya. Jadi kehalalan wanita dalam Islam ada 2 hal. Satu dengan cara pernikahan, satu lagi dengan cara perbudakan atau milkul yamin. Tadi dah sebutkan seperti itu, sejarahnya budak seperti itu. Nah, nanti ini namanya sudah jadi budak, lain anak, anaknya merdeka, anak ikut bapaknya. Jadi menurut penafsiran, itu tanda-tanda kiamat adalah banyaknya perbudakan. Allah Alam, sekarang mungkin belum ada, ya, tapi boleh jadi akan ada lagi perbudakan. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi, silakan. Ya, cuma satu, bapak-bapak nggak punya pertanyaan, kalah sama ibu, ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengenai TKW dan TKI, ini kan kejadiannya mirip seperti perbudakan. Apakah ini tergolong atau kategori perbudakan? Dan bagaimana sikap majelis ulama? Karena ini karena tidak sedikit para TKW yang dijadikan umpan atau baik yang namanya tenaga kerja wanita itu tidak ya identik tidak sama dengan budak wanita. Sebab yang namanya budak itu diperoleh dengan cara membeli. Sementara tenaga kerja wanita itu tidak diperoleh dengan cara membeli. Kemudian yang kedua, caranya membeli ya. Budak itu bisa dijual. TKW tidak bisa dijual. TKW itu digaji, diberi ongkos pulang pergi, selesai kontrak, dipulangkan kembali, maka tidak sama dengan kita. Tetapi kalau ada majikan atau oknum majikan yang boleh misalnya sampai menyiksa TKW-nya, itu bukan berarti kemudian dia menjadi tuan dan TKW-nya menjadi budak. Ya itu ya majikan yang nakal aja. Termasuk misalnya kalau ada majikan kok mengumpuli, ya ini banyak di Indonesia itu mengumpuli pembantunya malah, itu bukan berarti pembantu lantas menjadi budak wanita. Bagaimana sikap MUI tahun 2000 Majelis Ulama Indonesia dalam munasnya yang ke-6 kalau tidak salah di Pulau Gede itu telah mengeluarkan fatwa haram pengiriman tenaga kerja wanita ke luar negeri kecuali bersama suami atau mahramnya, ya, kecuali bersama suami atau mahramnya. Mahram itu lelaki yang tidak boleh menikah dengan wanita tadi, misalnya pamannya, adiknya, kakaknya dan sebagainya. Itu MUI telah mengeluarkan tahun 2000. Bahkan sebelum itu, ya, ulama-ulama Saudi, mufti Saudi Arabia juga sudah mengeluarkan fatwa haram mendatangkan wanita untuk menjadi pembantu di rumah tangga kecuali bersama suaminya atau bersama mahramnya. Itu kalau tanya ulama sih banyak seperti itu, tapi fatwa tetap fatwa, ya. Perusahaan tenaga kerja kan perlu duit ngirim aja, nggak apa fatwa-fatwa, yang penting duitnya banyak gitu. Ya, itu baik bapak-bapak dan ibu-ibu, ya waktu sudah cukup, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kita tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam.